ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pada sesi yang ke-50 ini kita akan memasuki bab yang ke-59 insyaallah taala, halaman 214 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa bi munkiril qadar. Bab apa yang datang tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Iya, maksudnya di sini penjelasan tentang hukum orang yang mengingkari takdir itu. Al-Qadar di fathah dalnya, Al-Qadar artinya apa yang Allah takdirkan dari qada. Diberi definisi secara istilah bahwa al-qadar adalah ilmu Allahi bil waqa'i wal hawadith wa kitabatuhu laha wa masyiatuhu wa khalquhu iyaha. Ilmu Allah akan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa dan penulisan Allah tentang hal itu, serta masyiah, kehendak dan khalquhu, kehendak dan penciptaan Allah terhadap kejadian dan peristiwa tersebut. Ya, tanpa bahwa keimanan kepada takdir itu dari definisi itu mencakup empat hal. Yang pertama adalah mengimani bahwa segala yang ditakdirkan itu tidak keluar dari ilmu Allah. Allah Maha mengetahuinya. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, semuanya diketahui oleh Allah. Dan tingkatan yang kedua dari keimanan kepada takdir, atau hal yang kedua dari keimanan kepada takdir, segala yang ditakdirkan telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Lauh Al-Mahfuz. Dan yang ketiga dari keimanan kepada takdir adalah kita mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya untuk terjadi. Itu namanya Al-Masyi'ah. Dan yang keempat dari keimanan kepada takdir, meyakini bahwa apa yang Allah takdirkan itu Allah yang menciptakannya, Allah yang menciptakan dan mengadakannya. Baik, jadi tempat keimanan kepada takdir. Dan di sini penulis rahimahullahu taala dari hadith-hadith yang beliau bawakan, tanpa beliau ingin menjelaskan tentang orang yang mengingkari takdir pada seluruh tingkatannya. Karena orang yang mengingkari takdir pada seluruh tingkatannya itu dikafirkan, keluar dari Islam. Iya. Demikian pula kalau dia mengingkari ilmu Allah, maka ini juga dikafirkan, keluar dari Islam. Ada sebagian tingkatan yang situ menyimpang antara orang-orang Qadariyah dan orang-orang Jabriyah. Nah, itu tidak dikafirkan dengannya, tetapi mereka disesatkan, dianggap sesat di dalam hal tersebut. Baik. Jadi tampak sisi pendalilan penulis atau kesesuaian bab ini di pembahasan kitab Tauhid. Iya. Bahwa pengingkaran kepada takdir itu bertentangan dengan aslul iman atau aslul tauhid. Sebagaimana keimanan kepada takdir itu adalah tauhid. Karena itu kata Ibn Abbas, al-iman bil qadar sirrut tauhid. Keimanan kepada takdir itu adalah rahasia tauhid. Iya. Juga hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya, mengingkari takdir itu bentuk dari dhannul jahiliyah, dari sangkaan jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah menyangka bahwa diri mereka hanya hidup, setelah itu mati, tidak akan dibangkitkan lagi. Mereka mengingkari hari kebangkitan, dan mereka juga mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bentuk dari dhannul jahiliyah. Baik. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan 4 dalil. Kata beliau, wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, walladhi nafsu Ibnu Umar bi yadihi law kana li ahadihim مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Kata Ibn Umar, demi yang jiwa Ibn Umar berada di tangannya, maksudnya demi Allah yang jiwa Ibn Umar berada di tangannya, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia menginfakkan emas itu di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerima amalan tersebut darinya kecuali setelah dia beriman kepada takdir. Thumma istadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhirat, serta beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Diriwayatkan oleh Muslim. Sisi pendalilan penulis di sini adalah pada keimanan kepada takdir. Ya, di ucapan Ibnu Umar tidak bermanfaat suatu apapun kalau dia tidak beriman kepada takdir. Dan di sabda Nabi dijadikan keimanan kepada takdir salah satu rukun dari rukun iman. Ya. Jadi siapa yang mengingkari rukun iman ini, maka tidak ada keimanan padanya. Tidak ada keimanan padanya, atau bahasa lainnya, dia kafir, keluar dari Islam. Ini hadith kalau dilihat di Sahih Muslim, hadithnya punya kisah ya. Jadi Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Yahya bin Ya'mur. Ya. Di mana beliau bercerita bahwa orang yang paling pertama berbicara tentang bid'ah qadar, bid'ah qadariyah di Basrah itu adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Maka ketika terjadi kejadian itu, kata Yahya bin Ya'mur, saya dan Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari pergi menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Dan keduanya berkata, andai kata kami menjumpai salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tanyai mereka tentang apa yang mereka ucapkan tentang takdir ini. Iya, ini dua imam ya di masanya, Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman al-Khimyari. Masalah yang mau ditanyakan, masalah orang yang mengingkari takdir. Iya. Dia kalau di pembahasan usul ahli sunnah, pengingkaran kepada takdir itu bukan masalah yang samar, tapi masalah yang sangat jelas, sangat terang. Sangat jelas dan sangat terang, keluar dari jalan. Tapi bersamaan dengan itu, dua orang imam ini, mereka bertanya kepada para sahabat, ya kembalikan kejadian-kejadian yang seperti ini kepada orang yang lebih berilmu. Kepada orang yang lebih berilmu. Ya. Kalau di masa sekarang ini, nasallallahu alafia, kadang masalah-masalah itu tugasnya para ulama untuk berbicara. Anak-anak kecil pun ikut berbicara. Orang-orang yang jahil pun berani berbicara. Iya. Maka setiap orang harusnya mengetahui kadar dirinya dan kemampuannya. Jangan masuk ke dalam hal-hal yang itu di luar kemampuan dia. Ini akan datang ditambih oleh penulis bahwa kebiasaan as-salaf, mereka bertanya kepada para ulama dalam mengobati syubhat-syubhat. Iya. Kata beliau, maka kami pun fawaffiq lana Abdullah ibn Umar dakhilan al-masjid. Maka Allah beri taufik kepada kami ketemu dengan Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar masuk masjid. Iya. Kata Yahya bin Ya'mur, kami jalan bersejajar dengan Ibnu Umar. Lalu mereka sampaikan, wahai Abu Abdurrahman, telah tampak di negeri kami orang-orang membaca Al-Quran. Ya. Wa yataqaffaruna al-ilm. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang meremehkan ilmu. Wa yazumuna an la qadar. Dan mereka menyangka bahwa tidak ada takdir. Wa annal amru unuf, perkara itu baru terjadi saja. Kalau dia baru terjadi, Allah baru tahu. Sebelumnya Allah tidak tahu. Tidak ada itu takdir, kata mereka. Faqala, maka Ibnu Umar langsung menjawab, idza kita ulaika fa akhbirhum anni minhum bari. Kalau kamu jumpai mereka, kabarkan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka. Wa annahum minni bura'a. Dan beritahu bahwa saya dan mereka berlepas diri dari saya. Sehingga kita tidak ada hubungan sama sekali. Saring berlawanan. Lalu Ibnu Umar bersumpah. Inilah yang disebut di dalam hadis di sini. Demikian jiwa Ibnu Umar berada di tangannya. Andai kata salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, Allah tidak menerimanya. Nah, ini tidak diterima artinya dia kafir. Itu maknanya. Sampai dia beriman kepada takdir, menunjukkan bahwa keimanan kepada takdir itu adalah syarat keimanan. Iya. Syarat keislaman dan kebenaran tauhid. Baik. Ini ketegasannya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Wathila Ibnu Al-Asqa, ini sahabat-sahabat yang paling terakhir wafat. Dan selainnya dari sahabat yang masih hidup waktu itu, ya, mereka semuanya berucap hal yang sama. Demikian pula para tabiin dan para a'imah, sampai imam empat semuanya berkata bahwa yang mengingkari ilmu Allah dari Qadariyah itu yakfurun, mereka kafir. Baik. Jadi ini ketegasannya para ulama rahimahumullah, dan ini juga menunjukkan thabat, keteguhan ilmu as-salaf. Ya, ketika terjadi fitnah-fitnah itu kelihatan ya keteguhan ilmu mereka. Ya, fatwa mereka semuanya sama. Dan ini menunjukkan bahwa akidah yang mereka bawa adalah akidah yang benar. Karena kebenaran itu pasti tidak ada perselisihan. Ya. Law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kata berasal dari selain Allah, maka mereka akan dapati banyak perselisihan. Ternyata para as-salaf tidak ada bersilang pendapat dalam hal itu, semuanya sepakat. Iya. Baik. Dan ini menggambarkan kepada kita bagaimana metode di dalam belajar itu, menuntut ilmu. Bahwa ilmu itu diambil dari para ulama, diambil dari orang-orang yang berilmu. Lalu beliau berdalilkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari hadits Umar bin Al-Khattab ya, Ibnu Umar meriwayatkan dari ayahnya. Dan hadits yang dimaksud hadits panjang tentang kisah datangnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam wujud manusia lalu bertanya. Iya. Dan di antara pertanyaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman. Apa itu iman? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, ya, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhirat. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. Ini masuk di dalam rukun iman. Dan perhatikan di sini, sini para ulama menyebutkan sebuah faedah. Ketika disebutkan lima rukun iman yang pertama, diberi kata kerja antuk mina. Satu kata kerja saja untuk lima rukun iman. Begitu masuk kepada penyebutan takdir, diulangi lagi kata kerjanya. Wa tu'mina bil qadari. Iya. Diulangi lagi kata kerjanya. Ini kata para ulama, ini terdapat ta'kid di dalamnya untuk ada tambahan perhatian tentang keimanan kepada takdir. Dan subhanallah, dari penyimpangan yang paling pertama terjadi di tengah umat ini adalah bid'ah qadariyah, penyimpangan di dalam masalah apa? Di dalam masalah takdir. Ya. Dan ini mungkin diantara hikmah kenapa diulangi wa tu'mina bil qadari. Karena ini hal yang penting untuk diperhatikan. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa tu'mina bil qadari, dan kau beriman kepada takdir. Ya. Al-Qadar maksudnya Al-Maqdur. Beriman kepada apa yang ditakdirkan. Jadi al-qadar di situ bermakna apa? Al-maqdur. Karena yang ditakdirkan itu yang terbagi dua. Ada yang baik dan ada yang buruk. Kalau al-qadar yang berasal dari perbuatan Allah, Allah yang menakdirkan, perbuatan Allah menakdirkan, maka perbuatan Allah semuanya baik, tidak ada buruknya. Iya. Allah menakdirkan ketaatan, perbuatan Allah baik. Allah menakdirkan kekufuran, perbuatan Allah baik. Allah menakdirkan terciptanya para rasul, para sahabat, perbuatan Allah baik. Allah takdirkan adanya orang-orang kafir, terciptanya orang-orang kafir, Fir'aun, ya, Namrud, Qarun, Haman, dan pentolan-pentolan kekufuran, perbuatan Allah baik. Perbuatan Allah tidak ada yang tidak baik. Semuanya apa? Semuanya baik. Karena itu di dalam hadis dikatakan wasyarru laysa ilaik. Dan kejelekan itu tidaklah kembali kepada engkau ya Allah. Jelas ya? Kenapa beda antara al-maqdur dan al-qadar? Ya. Karena al-qadar itu dari perbuatan Allah, Allah yang menakdirkan. Perbuatan Allah semuanya apa? Semuanya baik. Ya. Karena Allah ketika menakdirkan ada hikmah di sisi Allah. Allah takdirkan adanya kekufuran, ada hikmah di sisi Allah. Berarti itu baik di sisi Allah. Adanya kekufuran, ada hikmah di sisi Allah. Berarti itu baik di sisi Allah. Jelas ya? Baik. Adapun yang ditakdirkan, inilah yang terbagi dua. Ya, ketaatan itu baik, kemaksiatan itu buruk. Hah? Keimanan itu baik, kekufuran itu buruk. Iya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah membuat kalian itu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Wala yarda li ibadihi al-kufur. Allah tidak ridha kekafiran untuk hamba-Nya. Ini dijelaskan keburukannya. Dan tidak diridha oleh Allah. Jelas ya? Baik, al-maqdur itu terbagi dua, ada yang baik, ada yang buruk. Tapi perbuatan Allah menakdirkan semuanya baik, perbuatan Allah. Tidak ada yang buruk. Jadi ini makna wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Baik. Jadi sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dari hadis ini jelas ya. Ada dua sisi pendalilan beliau. Yang pertama di ucapan Ibnu Umar. Ya. Di ucapan Ibnu Umar ketika beliau berkata ma qabilahullahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan terima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Dan sudut yang kedua di pendalilan penyebutan rukun iman yang keenam yaitu al-imanu bil qadari khairihi wa syarri. Dia adalah rukun iman. Maka dari hadis ini dipetik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat bahwa mengingkari takdir itu adalah kekufuran, adalah kekafiran. Dan yang kedua terdapat bahwa keimanan kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun iman. Dan yang ketiga terdapat bahwa amalan salih tidaklah diterima kecuali dari seorang yang beriman, dari seorang mukmin. Dan yang keempat terdapat kebiasaan para as-salaf. Mereka berdalil dalam hukum-hukum berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian dalil yang kedua kata penulis rahimahullahu taala wa an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu annahu qala libnihi. Dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu beliau pernah berkata kepada putranya, kepada anak beliau, Ubadah ibn Shamit, ya radhiyallahu anhu, ini sudah pernah berlalu ya biografinya. Ya. Dan anak beliau yang dimaksud di sini itu namanya Al-Walid. Al-Walid ibn Ubadah. Beliau lahir di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggal setelah tahun 70 Hijriah. Ya. Jadi Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu berkata kepada putranya, "Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak." Kata beliau, wahai anakku, wahai putraku, sungguh kamu tidak akan merasakan manisnya iman kecuali setelah kamu meyakini bahwa segala yang telah ditakdirkan untuk mengenai dirimu pasti tidak akan meleset, dan segala sesuatu yang telah ditakdirkan untuk tidak mengenai dirimu pasti tidak akan menimpamu. Ya, ini Ubadah tegaskan ya kepada anaknya apa-apa yang merupakan sebab seorang itu memperoleh manisnya iman. Ya, baik. Dan ini terdapat dari kebiasaan para as-salaf memberikan petuah-petuah kepada anaknya maupun kepada selainnya dari hal-hal yang merupakan pokok agama. Dan datang di dalam sebagian riwayat bahwa anaknya ini yang meminta wasiat. Iya. Ubadah bin Shamit sedang sakit. Maka beliau berkata, "Dudukkan saya." Maka beliau pun berucap ucapannya. Iya. Dan ini menunjukkan keseriusan para as-salaf rahimahumullahu taala di dalam menyampaikan ilmu walaupun di kondisi sakaratul maut. Iya. Dan itu berjalan ya di sejumlah ulama as-salaf rahimahumullahu taala. Bahkan ada yang dia husnul khatimah setelah menyebutkan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Faqala lahu uktub. Faqala rabbi wa madha aktub. Qala uktub maqadir kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Iya. Kata Ubadah radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Adalah pena. Pena yang menulis apa? Menulis takdir. Ya. Lalu Allah berfirman kepada qalam tersebut, tulislah. Tulislah. Maka si qalam ini, pena ini berkata, dia berucap. Dia menjawab, wahai Rabbku, apa yang kutulis? Ya. Semuanya dari keimanan ya kepada yang gaib. Kita wajib mengimani bahwa pena ini berbicara. Bagaimana caranya berbicara dan seterusnya, kefiat itu tidak boleh ditanyakan. Ini dari keimanan kepada yang gaib. Kita terbatas pada apa yang dikabarkan dan diberitakan. Maka Allah firman kepadanya, tulislah segala takdir hingga hari kiamat itu tegak. Iya. Baik. Kemudian kata Ubadah, ya bunayya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Kemudian Ubadah berkata, wahai anakku, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal tidak di atas keyakinan ini, maka dia tidak tergolong kepada umatku, tidak tergolong dari saya. Iya. Jadi kelihatannya dari sini sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala. Iya. Sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala. Ada dua sisi pendalilannya. Yang pertama di awal hadis, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakul liyukhti'ak wa anna ma akhta'aka lam yakul liyusibak. Iya. Sisi pendalilan keimanan atau lezatnya iman didapatkannya itu bertumpu pada keimanan kepada takdir, menunjukkan bahwa keimanan kepada takdir adalah wajib. Kemudian yang kedua, sisi pendalilannya dari sabda Nabi, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, artinya Nabi berlepas darinya. Iya. Dan ini bahasa paling sedikitnya dikatakan dosa besar, kalau bahasa yang seperti ini paling sedikitnya dikatakan apa? Dosa besar. Dan telah kita terangkan tentang hukum mengingkari takdir itu.